la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'awdan min ad-dunya dan yajib 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Kalau sampai ilmu yang seperti itu dipelajari semata-mata untuk mendapatkan nilai duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma jannah pada akhirnya. Ini menunjukkan pentingnya kita ini meluruskan niat dalam kolaborasi. Di antara niat-niat yang mengotori adalah mencari ilmu sekedar untuk mendapatkan gelar, mendapatkan syahadat, ijazah. Ijazahnya buat apa? Ijazahnya buat lamar kerja. Titik. Bukan ijazah ini menjadi wasilah untuk taat kepada Allah, tapi wasilah untuk dunia. Mungkin sama-sama cari ijazah, tapi dari ijazah A, si A ini cari ijazah karena dengan ijazah ini dia umpamanya bisa lebih mudah dalam berdakwah, lebih diakui karena sekarang zamannya zaman akademik. Orang kalau tidak punya ijazah sulit dia mau ngisi pengajian di masjid, ya paling masjid kampung, masjid agung kan mungkin agak sulit gitu. Apalagi kalau masuk ke kalangan kampus mau di depannya dosen-dosen gak punya gelar, berat. Padahal dosen-dosen itulah ya yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa. Kalau dosennya kacau pemikirannya, gimana mahasiswanya nanti? Nah yang mau ngajari dosen ini siapa? Harus paling tidak selevel sama dosennya. Nah kalau dia mencari syahadah, tujuannya bukan karena selembar kertas ini, tapi karena ini adalah sarana ikut memudahkan proses dia dalam bisa mendakwahkan ilmu ini, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, nggak masalah. Tapi kalau semata-mata, kenapa yang tidak ada? Saya kepengen jadi dosen, dapat gaji. Nah ini termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah dengan disolatkan. Bisa jadi gara-gara itu peluang dia untuk mendapatkan jannah, untuk dipermudah menuju jannah justru berbalik. Bukannya dipermudah malah mencium aromanya gak dapat. Ngeri kan? Mestinya kan mansa atau pariparianta misalnya dia ilman sahalallahu lahu bihi pariparianta jannah. Jadi harus perhatikan yang satu ini. Demikian juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang kita semua hafal innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis ini menjadi hadis pertama dari sejumlah kitab-kitab hadis yang cukup populer di antaranya Sahih Bukhari. Kita juga Umdatul Ahkam oleh Abdul Ghani Al-Baqdisi Al-Arba'in An-Nawawiyah dan banyak kitab hadis lainnya yang menunjukkan bahwasanya memang ini sangat penting sekali. Ada beberapa ucapan para salaf yang perlu kita renungi. Salah satunya adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Amara beliau, "Al-'ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Ilmu ini ya dipelajarinya, dicarinya, dipraktekannya, diajarkannya. Gak cuma belajar tapi juga mengajarkan ya. Ini tidak ada yang bisa menyaingi bagi orang yang niatnya benar. Niat belajarnya, niat mengajarkannya benar. Kemudian kita ditanya, qalu kaifa dzalik? Kaifa dzalik? Bagaimana caranya supaya niat itu benar? Qala yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Kata beliau, yaitu dengan meniatkan untuk mengentaskan dirinya dan orang lain dari kejahilan. Ya, mengentaskan orang itu dan juga orang lain dari kejadian. Ya. Yang merasa ngantuk cuma tidak posisi atau duduk, ya. Karena ngantuk ini menular. Kemudian Ibnu Jama' Al-Kinai, Badruddin Ibnu Jama' Al-Kinai, salah seorang fuqaha Syafi'iyah, mengatakan ketika setelah dia menjelaskan keutamaan ilmu, qala wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadl al-'ilmi wal-'ulama innama huwa fi haqq al-'ulama al-'alimin al-abrar al-muttaqin. Ingat ya, bahwa semua fadilah yang disebutkan tentang ilmu dan para ulama itu hanya berlaku bagi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang banyak beramal, yang maksud dalam Quran al-Abrar, banyak berbuat bir, al-muttaqin, yang bertakwa, alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, ya. Dia maksudnya dalam mencari ilmu dan mengajarkan itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari wajahnya Allah, wazulfa ladaihi, dan kedekatan di sisi Allah, fi jannatin na'im, yaitu jannah, la man talabahu bi su'i niyyah. Fadilah-fadilah yang demikian banyak tidak berlaku bagi orang yang mencari ilmu dengan niat yang buruk, wa khubthi tawiyah, dengan rencana jahat, atau li aghrad dunyawiyah, atau untuk tujuan-tujuan duniawi, min jahin atau malin atau mukatharatin fil atba'i wa kullah. Wah, bahaya. Di antara tujuan duniawi dari itu adalah mencari pamor, popularitas, banyak-banyakan pengikut, ya, atau apa tadi dulu, mujahid, atau mal, harta. Oh, bisa dong, Ustaz, kaya raya, bisa, sangat bisa, sangat bisa. Ya. Kalau mau dibikin gitu bisa. Apalagi dulu, apalagi di negara-negara yang masih menghargai agama, itu jabatan qadhi, hakim syar'i itu besar begitu. Mufti apalagi besar lagi zaman kekhalifahan Islam dulu ada yang namanya qadhil qudha, qadhinya para qadhi, hakim agung kalau sekarang itu beto ya. Karena dia jabatannya sangat prestis sekali. Jadi ada orang-orang yang mencari dunia melalui din. Jadi mukasarah, banyak-banyakan mengikut, banyak-banyakan santri, banyak-banyakan murid. Oh, saya lebih banyak daripada murid yang pulang. Itu semua niatnya dunia yang merusak. Waqala Abu Yusuf. Abu Yusuf siapa? Muridnya nama Abu Hanifah. Abu Yusuf Al-Qawli. Qala uridu bi ilmihumullah ta'ala, aridu bi ilmihumullah, bi ilmihumullah ta'ala, fa'inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadha'a illa lam akum hatta a'luwahum. Kata Abu Yusuf, ya, carilah ridha Allah melalui ilmu kalian, tidaklah ilmu yang kalian pelajari ini tujuannya adalah Allah. Mengapa? Karena aku tidak pernah mengadakan suatu majlis pun yang aku itu berniat untuk tawadhu, kecuali sebelum aku bangkit dari majlis itu aku sudah menjadi orang yang mengalahkan orang-orang yang ada di majelis itu. Jadi niat tawadhu itu sangat berpengaruh bagi pencapaian seseorang. Walam ajlis majlisan qattu anwi fihi an a'luhu illa lam aqul hatta aqtah. Sebaliknya, kalau aku tuh menghadiri majlis dengan maksud untuk menjadi yang terbaik di majlis itu, ingin mengungguli mereka-mereka yang ada di majlis, justru ketika aku bangkit dari majlis terbongkar niat jelek itu. Ini katanya Abu Yusuf al-Khawli. Kalau kita malah niat tawadhu di situ bukan pamer, ya, justru Allah akan justru dia menjadi orang yang paling tinggi di majlis itu sebelum majlisnya bubar. Sebaliknya, kalau niatnya sudah berbeda, sebaliknya maka hasilnya justru berbeda. Adab yang berikutnya adalah taqwallah azza wa jalla. Yang pertama dari apa? Ikhlas. Yang kedua adalah taqwa. Karena orang-orang yang berilmu, para ulama itu adalah orang-orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan paling bertakwa. Jadi ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat itu harus melahirkan sifat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin alim, kalau dia alim terjadi, makin besar takwa. Makanya Rasulullah ketika mendengar ada tiga orang dari sahabatnya yang berjanji, salah satunya saya akan diam mulai terus bertanggung hidup, saya satu lagi saya akan puasa terus, satu lagi saya akan menjauhi istri saya yang bergaul dengan istrinya. Apa komentar Rasulullah? Mengapa kau ada yang bilang begitu? Amalallahi inni la'ahsyahu la'alamukum billahi wa asyakum lahu. Kira-kira wa atakum lahu. Demi Allah, sebetulnya saya yang paling tahu, paling alim terhadap Allah di antara kalian, dan saya juga yang paling takut kepadanya, dan saya juga yang paling bertakwa kepadanya. Tapi tidak berarti saya tidur apa namanya, yang mulai selalu untuk tanpa tidur. Tidak juga berarti saya puasa terus tanpa disenangi dengan hari yang dia tidak berpuasa di situ. Tidak juga berarti saya menjauhi istri-istri saya, tidak menjauhi mereka, enggak. Jadi mestinya seperti ini. Adanya ilmu itu harus berarti dengan adanya takwa. Kalau tidak, ini indikasi ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan mabur. Kita harus sering introspeksi. Ngaji ini tambah lama ngaji, tambah bertakwa, tambah khusyuk kalau sholat, tambah perhatian dengan kewajiban-kewajiban agama, dengan kewajiban-kewajiban agama dulu. Orang berilmu itu bukan ada urutan yang sunnah di atas yang wajib. Yang wajib dulu di atas yang sunnah. Yang haram ditinggalkan dulu, baru bicara yang makruh. Jangan yang makruh dijauhi, tapi yang haram diterjang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Lawaditu anni lam usalli salawat illa al-khams wal witr." Aku berharap andai saja aku hanya melaksanakan sholat lima waktu plus witir saja, yang sunnah-sunnah enggak. Walam atasaddaq illa al-wajib. Saya tidak bersedekah kecuali sedekah wajib, yaitu zakat. Walam asum illa Ramadan. Tidak puasa kecuali Ramadan. Tapi saya menghindari dosa-dosa besar. Walam ahuj illa hajat al-islam. Saya tidak haji kecuali haji sekali saja. Nanti di samping yang wajib-wajib ini saya amalkan, saya menghindari yang haram-haram. Saya berharap seperti itu. Jadi ketakwaan itu harus ada kriterianya. Kita makin lama ngaji ini, kita harus cek apakah dengan makin banyak ilmu yang kita terima, yang wajib-wajib ini semakin baik kualitasnya. Hal-hal yang diharamkan semakin kita jauhi. Atau yang nambah yang sunnah-sunnahnya saja. Yang kita tinggalkan yang makruh-makruh. Atau kalaupun haram, shohir bukan kabair. Yang kabair yang masih kita lakukan apa? Di antaranya apa? Riba. Riba itu bukan shohir, kabair. Riba itu kabair. Ngerasanya itu sulit kita tinggalkan. Ya. Sulit. Awalnya kita sudah tahu. Sudah tahu itu dosa besar itu. Sulit kita tinggalkan. Seperti ini ada di. Allah Taala berfirman, "Inna ma yashallah min ibadihi al-ulama, inna ma hadisul mahfuz." Dan dengan ketakwaan ini, justru Allah akan menambah ilmu seseorang. Yang alim akan bertambah ilmunya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di akhir ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat tentang 4 ya. Surat Al-Baqarah 282 itu ayat terakhirnya. Nah, penggalan kata-kata terakhirnya adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian, mengajari. Dan di surat yang lain kalau berman mengajar takilah dia jual dalam makroja mulai suku min haidulah yang kesin. Dan di antara rezeki yang paling besar adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan cuma dipahami rezeki itu berupa duit. Bukan, rezeki itu antum dikasih pemahaman yang benar. Rezeki itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Dan doanya Nabi, Rabbi Zidni ilma wa rizqan. Mungkin sama-sama berilmu. Sama berilmunya. Yang dihafal hadisnya sama, yang dibaca kitabnya sama, yang ngajarkan sama ustaznya. Tempo belajarnya sama. Tapi yang ini paham, yang ini enggak. Rezeki dari Allah. Sama-sama Nabi, bapak sama anak, dua-duanya Nabi, dua-duanya raja. Yang satu paham, yang satu enggak. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Maka fahamkan Sulaiman. Sedangkan masing-masing hatinya Sulaiman dan Dawud alaihi wassalatu wassalam itu kami beri hukum wa ilma. Hukum wa ilmu, kekuasaan dan ilmu. Tapi yang dikasih pemahaman cuma butuh Sulaiman. Terus sendiri dari Allah. Makanya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Ini jangan cuma dipahami sebagai rezeki materi, ya, pemahaman, ya, yang benar, kemudian istiqomah dalam beragama, tidak hanyut, tidak terumbang kambing, gampang terkena syubhat. Banyak loh orang haji tapi gampang terkena syubhat. Banyak gak? Banyak. Udah ngaji lah, malah kena syubhat, bingung. Nah, itu mungkin karena kurangnya takwa. Jadi ketakwaan itu justru akan berimbas positif kepada ilmu yang kita pelajari. Wattaqwa jima'u kulli khair wa wasiyatullahi al-awwalina wal-akhirin. Taqwa itu adalah induk dari setiap kebaikan dan wasiat Allah kepada orang yang terdahulu maupun yang akan datang. Allah berfirman surat An-Nisa, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum" Anittaqullah. Walaqad wassayna, kami telah berwasiat saya berwasiat kepada orang-orang yang diberi kita, artinya orang-orang sebelum kita. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan kalian furqan. Yaj'al lakum ma tufarriquna bihi baina al-haqqi wal batil. Allah akan memberi kalian kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Berarti ini kemampuan ini karunia tambahan. Setelah diberi ilmu, yang diberi kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan kemudian mengikuti yang mana? Yang hak. Apa ada orang berilmu tapi tidak bisa bedakan? Banyak. Yaitu ulama-ulama suhu itu, ulama-ulama yang jahat. Justru ilmunya itu untuk mengelabui orang lain, ini sudah tahu bahwa itu keliru. Ya ja'alakum ma yufatman farikuna di bina haqi wal batil wa bina sahih wa saqim. Bisa membedakan antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Wa bina al-ghaf wa saqim, antara yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. وذلك انما يكون بنور العلم وميزان ونبراس ومقياس. Membedakan apakah yang akan dia lakukan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu hak atau batil, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika ingin memberikan penilaian, mengukur, menilai suatu peristiwa, mengomentari sesuatu, bagaimana dia menilai, bagaimana dia menangkap isyarat-isyarat akan munculnya fitnah, walaupun orang berbondong-bondong menyambut, menganggap itu sebagai suatu kebaikan, ini tidak bisa kemana-mana. Al-Fidhan Ida Akbar Arafah al-Ulama Ida Akbar Arafah al-Ulama Wa Ida Akbar Arafah kullunas kullu'ah. Fitnah itu ketika baru datang, itu yang ngerti cuma para ulama. Tapi kalau sudah berlalu, semua orang ngomong, ya ternyata ini fitnah, ternyata ini bencana. Ulama itu diberi firasat sama Allah, bisa menangkap, ini hati-hati, ini harus segera diwaspadai. Walaupun banyak orang yang euforia menyambut peristiwa itu, wah Masya Allah, kita menang, kita menang, kita menang. Tunggu dulu, Masya Allah, dakwah sunnah berlubang besar. Banyak orang yang mengenal sunnah. Ya dari sisi itu. Ya, tapi apa namanya, para ulama itu punya pandangan yang lebih dalam. Itu memang furqan yang Allah berikan kepada semua orang. Ilmu samaratun min samaratil taqwa. Ilmu itu adalah buah, salah satu dari buah ketakwaan. Dan ketakwaan adalah jalan untuk mendapatkan ilmu. Jadi saling berkaitan. Nah, salah satu kriteria orang bertakwa yang paling harus diperhatikan adalah menegakkan syiar-syiar Islam. Sholat lima waktu itu syiar Islam. Demikian juga sholat lima waktunya yang laki-laki berjamaah. Jamaah. Kemudian menyebar luaskan salam bagi orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini syiar yang hari ini sudah menjadi barang langka, terutama nahi mungkarnya. Karena ini yang berisiko. Kalau amar ma'ruf itu kecil, risikonya kecil. Makanya di surat Luqman, ketika Allah mengisahkan wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Amar ma'ruf nahi munkar dan sabar terhadap apa yang akan menimpa kamu. Terutama nahi munkar mungkin sudah jadi barang langka hari ini. Sudah menjadi barang langka. Kata amar ma'rufnya sudah mulai jarang kelihatan. Padahal ini salah satu kunci keberhasilan umat. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila kami beri mereka kemapanan dan kin di muka bumi, punya kekuasaan yang stabil, yang kuat, mapan, apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Bukan sholat sembarangan, sholatnya benar-benar ditegakkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Wa'atamu zakat, zakatnya juga syiar Islam, perhatikan. Wa'amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas, kif ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi khairiyah ini karena tiga sifat ini. Kalau tiga sifat ini sudah mulai luntur, ya khairiyahnya juga luntur. Bukan menjadi umat yang terbaik. Demikian juga di antara cara untuk menegakkan takwaan adalah idharus sunnah. Pelajaran syiar-syiar dipelihara, yang wajib-wajib, yang rukun-rukun dipelihara, amar ma'ruf nahi munkar dan juga sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah ini macam-macam. Ada yang mu'akkadah, ada yang di bawahnya itu. Mungkin juga ikhmadul bid'ah, memadamkan berbagai macam bid'ah. Karena bid'ah ini tidak bisa ketemu dengan sunnah. Kalau bid'ah dibiarkan, ya sunnahnya akan terkikis sedikit demi sedikit. Sebagaimana membiarkan kemusyrikan itu akan mematikan tauhid, membiarkan bid'ah akan mematikan sunnah. Sehingga caranya bagaimana? Nah itu perlu fikih tersendiri. Ya. Tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, antara kondisi dengan kondisi lain, antara satu ustadz dengan ustadz lain, tergantung apa namanya situasi dan kondisinya. Karena tetap itu harus menjadi anu juga harus menjadi fokus. Ya. Termasuk karakter atau kriteria orang yang bertakwa adalah orang yang berkomitmen untuk memadamkan bid'ah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah al-ilm bil al-amal bil ilm, mengamalkan. Ini lebih spesifik ya dibandingkan dengan takwa. Takwa itu umum. Kalau mengamalkan ilmu adalah ya apa yang kita ketahui kita amalkan, walaupun sekali. Ya, kita dengan mendapatkan satu sunnah, amalkanlah walaupun sekali. Ya, walaupun sekali, selama itu memungkinkan untuk diamalkan. Yang sifatnya pribadi. Sifatnya tidak harus melibatkan orang lain, bisa kita amalkan. Amalkanlah walaupun sekali. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadza al-'ilmu bil 'amal fa in ajaba wa illa fa'a. Hadza al-'ilmu bil 'amal. Ilmu itu membisikkan, ayo dong amalkan. Kalau bisikan ini diikuti, dia akan menetap. Wa illa, kalau enggak bertahan, dia akan minggat lagi dari kita. Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk memelihara ilmu kita adalah dengan mengamalkannya. Ya, coba antum membaca buku Sifat Sholat Nabi. Awal-awal aja yang tentang lafaz-lafaz doa kita. Hafalkan tapi jangan diamalkan. Hafalkan aja. Hafalkan ya, hafal ngelontok sebulan lagi tak tanya. Apa kemungkinan kecil, antum nggak usah diamalkan semua, amalkan aja masing-masing doa itu seminggu diamalkan, baca minggu depannya baca yang lain lagi, satu-satu ya. Terus begitu, insya Allah bertahun-tahun nggak akan lupa. Tahu sunnah-sunnah sholat. Misalnya di antara sunnahnya takbiratul ihram adalah salah satunya membarengkan antara gerakan angkat tangan dengan lafaz takbir Allahu Akbar, atau mendahulukan gerakan dulu Allahu Akbar, atau sebaliknya Allahu Akbar baru gerak tangannya. Ini kalau cuma teori tidak diamalkan, kita nggak akan ingat. Coba amalkan, ganti bacaan tasyahudnya, divariasi bacaan tasbihnya ketika rukuk, ketika sujud divariasi, bacaan iktidalnya divariasi. Diamalkan saja, nggak usah dijadikan sebagai beban. Harus diingat-ingat, nggak, praktekkan aja. Otomatis antum ingat. Apa ada yang lupa? Surat Al-Fatihah, tidak ada yang lupa surat Al-Fatihah atau lupa surat-surat Tisarul Mufassal, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek di belakang juz amma itu tidak akan kita sering membaca. Jadi ilmu ini penting untuk diamalkan karena itu merupakan salah satu yang mengikat ilmu yang spesifik sebenarnya ya. Karena tidak semua yang kita ketahui bisa kita amalkan. Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang belum bisa. Tapi kita tahu dulu. Nah yang bisa, bisnisnya segera lah kita amalkan. Bahkan Allah itu mencela orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia tahu. Kalau sekedar tahu dan dia tidak bisa memanfaatkan pengetahuannya dengan diamalkan atau dengan cara lain lah bagaimana, itu seperti khimar kata Allah. Matalul ladina humilut tawrada thumma lam yahmiluha. Kita matalul khimar yahmilu ish asfar. Asfar jama dari sifar. Sifar itu buku tebal. Asfar buku berjilid-jilid dibawa sama khimar. Mau isinya syarah Sahih Bukhari, kalau yang bawa khimar, ya khimar. Mami baik ya, tidak ada manfaatnya. Kalau cuma dipikul-pikul untuk kesana kemari. Ya. Jadi, ini dicela sama Allah. Bisa matalul ladina kadzabu bi ayatihi. Bisa matalul qaumil ladina kadzabu bi ayatihi. Alangkah jeleknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat. Sahihain dengan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajul yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar fatantalihu aqtabuhu fi an-nar. Di hari kiamat nanti akan ada satu orang yang dicampakkan di dalam neraka, kemudian khususnya terbulai dan dia itu keliling-keliling, muter-muter mengelilingi ususnya itu seperti keledai yang mengelilingi batu untuk gilir dikirim gandum. Jadi dulu gandum itu dikirim pakai roha. Roha itu batu lempengan, dua lempeng gitu yang satu. Tatis yang satu lagi bisa muter. Nah, muter ini didorong sama keledai, ditarik sama keledai, muter gitu. Kata Rasulullah SAW, orangnya akan mengelilingi. Saya dulu kami dulu istimar lebih roha. Dia akan muter-muter seperti istimar muter-muter dengan mesin mengelilingi. Fayajtami'u ahlun nari 'alaihi fa yaqulun, orang-orang penghuni neraka berkumpul dia tanya heran-heran, ai fulanan ma sya'nuh, ya fulan kenapa kamu, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah kamu dulu yang mengajak kita berbuat baik, melarang kita dari perbuatan munkar, fala kuntu amurukum bil ma'ruf wala hadihi wa anhaakum anil munkari wa hadihi. Ya memang dulu saya ngajak kamu berbuat baik, tapi saya tidak melakukannya. Dan saya mengajak melarang kamu dari perbuatan munkar, tapi saya sendiri masih melakukannya. Dia disiksa karena apa? Apakah karena amar ma'ruf dan nahi munkarnya dia disiksa? Tidak. Tapi karena tidak mengamalkan dan tidak mengamalkan yang diperintahkan dan tidak meninggalkan yang dilarang. Bukan karena dia mengajak enggak, bagus mengajaknya itu. Tapi para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah apabila yang dia tinggalkan itu, yang tidak dia amalkan itu adalah hal-hal yang wajib sifatnya. Karena kalau yang sunnah, orang tidak akan disiksa, meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Jadi yang wajib apalagi ada di atasnya yang rukun. Demikian juga yang tidak, yang kemungkaran yang dia tidak hindari itu adalah sesuatu yang haram. Derajatnya haram. Itu pun dengan catatan dia tidak bertaubat. Jadi dia mengajak kepada yang ma'ruf, tapi dia tidak melakukan yang ma'ruf alias yang wajib-wajib, meninggalkan kewajiban itu kan dosa. Dia melarang dari yang mungkar, tapi yang haram dia kerja dan dia tidak bertobat. Dia tidak bertobat setelah itu, sehingga mati membawa dosa. Itu yang dimaksud. Jadi tidak mengamalkan ilmu itu termasuk salah satu yang akan mengurangi atau bahkan menghilangkan manfaat dari ilmu itu sendiri. Ibn Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisa al-ilmu ma hufir, al-ilmu ma nafa'. Ilmu yang sebenarnya itu bukan yang kita hafal saja, tapi ilmu yang sebenarnya terlihat bermanfaat atau tidak. Kalau sekedar dihafal, Sekedar dihafal tidak menimbulkan manfaat lain dengan dihafal itu, ya ini bukan ilmu yang sebenarnya. ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. وقال بعض السلف يا حملة العلم. لجأت رحمة الله ورأيهم من بوا علم ومن كل علم. اعملوا فإنما العالم ما عمل بما علم. ورأيهم من كل علم. Pertamalah, karena sesungguhnya seorang alim yang sebenarnya itu adalah yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Wawafaqa ilmuhu amalahu, dan ilmunya bersesuaian dengan amalnya. Bersesuaian itu artinya ya dia beramal sesuai dengan yang dia ketahui, sesuai dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Bertambah ilmunya, ya bertambah amalnya. Diwafaq wa yukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilm la yujawizu taraqiyahum. Kata sebagian salaf tadi, nanti suatu ketika akan ada kelompok orang yang ilmunya itu hanya di lisan, tidak melebihi selangkah kecelakaan tidak merasuk ke dalam kalbu, tidak mempengaruhi kualitas imannya. Al-iman haruna, at-taqwa haruna. Kalau ini baik, yang lain-lain ikut baik. Anggota badan ikut baik. Saya pun wa'atwa pun yang belum ilmu, yang membawa ilmu tapi tidak melebihi tulang selangkanya. Yukhalifu amaluhum ilmu amaluhum ilmu. Tingkah lakunya itu menyelisih ilmu yang dia miliki itu. Wa yukhalifu sariratuhum ala niyatihim. Dan apa yang tersembunyi batin mereka itu bertentangan dengan zahirnya. Ya jlisuna khilafan yubahi ba'dhum ba'dha. Mereka butuh dalam hal-hal-hal untuk berbangga-bangga satu sama lain. Hatta inna rajula la yaqdha 'ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'ah. Sampai saking parahnya niat mereka itu, suatu saat mungkin ada seseorang yang akan marah kepada teman duduknya kalau tiba-tiba dia ditinggalkan dan dia duduk dengan orang lain. Ulaika la yas'ad a'maluhum fi majalisihim tilk ila Allah. Mereka itulah orang-orang yang amalnya dalam majlis itu tidak naik kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Itu sebagian dari adab para ulama juga masuk isyarat.